الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-46 dari kitab Umdatul Ahkam dengan syarah Syekh Abdullah Al-Bassam. Al-hadithu sadisu wal arba'un, hadis yang ke-46. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد أخرجه البخاري ومسلم dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-hajiratu hiya shiddatul har ba'da az-zawal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah. Beliau memiliki kisah dengan Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya kisah-kisahnya, di antaranya Jabir radhiyallahu anhu menikah Rasulullah SAW bertanya, apakah bikr atau tidak? Bikr itu gadis. Maka Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bukan gadis yang dinikahi oleh beliau, janda. Rasulullah SAW bertanya kenapa? Ini menunjukkan menikahi gadis dianjurkan, tapi Jabir bin Abdullah memilih janda. Kenapa? Untuk menjaga adik-adiknya, menjaga keluarganya, adik-adiknya yang masih kecil-kecil ketika. Ini alasan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memilih janda ketika menikah. Disebutkan dalam kitab nikah, dalam pembahasan nikah, kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini. Ketika ayahnya meninggal, beliau meninggalkan banyak anak, adik-adiknya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau sahabi ibnu sahabi. Jabir ini sahabat Nabi, ayahnya pun sahabat Nabi, Jabir ibnu Abdullah. Oleh karena itu pas baca hadis an Jabir radhiyallahu anhuma mendoakan beliau dan ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bil hajirah. Hajirah di sini dijelaskan maknanya syiddatul har ba'da zawal. Waktu zuhur itu ketika matahari sedang terik setelah tergelincir. Setelah matahari tergelincir dalam keadaan panas yang sangat. Ini waktu zuhur. Wal asra wasyamsu taqiyyat wal asra wasyamsu naqiyatun. Salat asar waktunya ketika matahari sedang naqiyatun. Naqiyah maknanya safiyah. bersih. Lam tadkhulha sufrah wala taghayyur. Jadi gimana? Pakai baterai enggak? Enggak apa-apa. Sholat asar itu waktunya ketika matahari sedang apa? Ketika matahari bersih, belum tercampur dengan sufroh, kuning-kuningan, tidak tercampur dengan perubahan. Nanti dijelaskan maknanya. Wal maghriba idza wajabat, waktu sholat maghrib itu ketika wajabat. Wajabat maknanya sakotot, ketika matahari sudah sakotot, jatuh, sudah terbenam, masuk waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan, adapun sholat isya kadang-kadang dan kadang-kadang. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Jabir, idza ra'ahu mujtama'u ajjala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka para sahabat sudah berkumpul semua di waktunya, beliau menyegerakan sholat isya. Wa idza ra'ahum abqa'u, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat mereka para sahabat lambat, maka beliau akhirkan waktu isya sampai tengah malam. Dan ini waktu Gak usah pakai mic. Dan ini waktu yang afdol. Waktu yang afdol dalam sholat isya itu adalah pertengahan malam, jika tidak memberatkan. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam, nanti hadisnya akan kita lewati, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas, kalau tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, mereka akan diperintahkan sholat di waktu ini, yaitu di tengah malam. Ini waktu yang afdol dalam sholat isya. Tapi semuanya dilihat pada kemaslahatan. Kalau di awal waktu itu mereka sudah berkumpul, sudah semangat, maka segerakan, itu yang afdol. Barakallahu fikum. Namun kalau tidak berat, lakukan di pertengahan malam. Ini waktu yang afdol. Wasubha, adapun salat subuh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ghalas. Apa ghalas? Kegelapan akhir malam bercampur dengan cahaya waktu subuh, masih gelap. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di waktu ghalas. Waktu ghalas. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dari makna secara global. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, bayanul afdal fil waqti, menjelaskan waktu yang afdal. Li ada'i salawatil khamsi, untuk menunaikan salat lima waktu. Fa salatul dhuhri, salat dhuhur, hina tamilu syamsu an kabidis sama, ketika matahari telah berbelok dari dalam langit. Maknanya ketika matahari tergelincir matahari telah tergelincir. Ini waktu zuhur. Di panas yang sangat terik, matahari tergelincir, zawal. Ini sudah waktu zuhur. Wal asr, adapun salat asr, tusalla wa syamsu ma tazalu baydha naqiyah. Salat asar itu dikerjakan ketika matahari masih putih, bersih. Lam tukhalidha sufratul maghrib, tidak tercampur dengan kekuning-kuningan matahari yang sudah terbenam. Wa qadruha, dan batasannya, an yakuna dhillu kulli syai'in mithlahu, bayangan segala sesuatu semisalnya. Ketika antum tancapkan bayangan, itu semisalnya. Tancapkan benda, antum akan dapati dia punya bayangan yang sama tingginya. Nah, ini berarti sudah masuk waktu asar. Paham ya? Nah, panjang bayangan itu sama dengan benda yang ditancapkan. Entah tombak, kayu, sesuatu, atau antum sendiri berdiri. Panjang bayangannya sama. Ba'da dhilli zawal, setelah dhilli zawal, bayangan zawal tadi, setelah matahari tergelincir tentunya. Wal maghrib, waktu maghrib, tusolla dilakukan waktu sukuti syamsi, ketika matahari terbenam. Fi maghribiha, di tempat ketika matahari terbenam dalam penenggelamannya. Wa annal isya, adapun salat isya, yura'a fiha halul mu'tamin. Hendaklah diperhatikan keadaan makmum. Fa idza hadaru fi awwali waqtiha, apabila mereka hadir di awal waktu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal waktu itu, kapan awal waktu isya? Wa huwa zawalu syafaqil ahmar, ketika warna merah itu telah hilang. Kan ada matahari kalau sudah maghrib, terbenam. Sudah terbenam ada mega merah di atas. Antum menyaksikan? Kalau mega merah itu sudah tidak ada, sudah gelap, berarti sudah masuk waktu isya. Nah, itulah awal waktu isya. Salu, mereka lakukan di awal waktu ini. Wa illam yahduru, apabila mereka belum hadir di awal waktu ini, dilihat tidak ada orang. Akhruha, Rasulullah SAW mengakhirkan waktu isya di waktu yang afdol. Ila ma yakrubu minan nisfil lail, sampai mendekati nisful anisf al-lail, tengah malam. Fa innahu waqtuhal afdol, karena itu adalah waktu yang afdol dari waktu isya. Laulal masyakkah, kalau tidak memberatkan. Wa anna salata subhi takunu inda awwali ikhtilati dhiya' bil dhalam. Salat subuh itu dilakukan ketika awal bercampurnya cahaya dengan kegelapan. Masih gelap. Salat subuh itu dilakukan azan ketika masih gelap. Fa'idatun, faedah di sini, yufhamu min hadzal hadis, difahami dari hadis ini, afdoliyatul mubadarati bi salati dhuhri mutlaqan, dalam salat zuhur afdol untuk disegerakan. Walakinnahu mukhassas, akan tetapi mutlak, lafaz mutlak yang seperti ini dikhususkan dengan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, idza shtaddal har fa abridu bis shalah, kalau panas sedang terik, yaitu ketika tergelincir, panas terik sekali. Ketika matahari tergelincir, sangat panas kita rasakan di bawah. Kalau panas sedang terik, fa'abridu bisholah, dinginkan dulu. Tunda dulu sholat sampai dingin. Ini pada masa Nabi SAW. Karena panasnya sangat menyengat di zaman Nabi SAW. Di negeri Mekah, negeri Madinah, negeri-negeri yang panas, daerahnya panas, itu sangat menyengat. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW perintahkan dinginkan. Jangan dulu sholat, tunggu dulu sampai sudah agak dingin. Kenapa? Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena terik panas yang sangat ketika itu dari uap jahannam. Baru uapnya saja sudah seperti itu. Bagaimana dengan apinya? Na'udzubillah. Kita yang di Indonesia mungkin belum terlalu, panasnya belum terlalu. Tidak sama seperti yang di Yaman sana. Saking panasnya sudah pernah kita sampaikan. Ya, kita mijak tanah itu loncat-loncat kalau nggak pakai sendal. Loncat-loncat. Saking panasnya tidak betah. Kaki itu menetap di tanah. Kaki menetap di semen, di tanpa alas kaki. Tidak betah. Pinginnya loncat-loncat. Kayak mijak apa itu, kayak mijak bara rasanya. Sangat panas kan. Itu di negeri yang sangat panas. Barakallahu fikum. Itu dari uap jahannam. Itu baru uapnya. Maka Rasulullah SAW perintahkan kalau panas yang sangat seperti itu, maka dinginkanlah. Tunggu sampai dingin. Setelah itu baru tunaikan sholat. Itu di masa Nabi SAW. Wallahu a'lam, apabila di masa kita sekarang ini ada kipas, tempatnya tertutup juga, maka dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu karena pendinginannya sudah ada dengan kipas, AC, Masya Allah, ada mukayif, ada mirwahatun. Di zaman kita sekarang ini, walhamdulillah, nikmat. Tempatnya juga tertutup. Tempatnya tertutup. Ada plafon. Panas yang sangat tidak kita rasakan di dalam. Ketika kipas angin hidup, ketika AC hidup, masih merasakan dingin. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Nah, ini ketika panas yang sangat, di masa itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendinginkan dulu cuacanya. Dan di dalam hadis Khobab, riwayat Imam Muslim, mereka para sahabat, syakauna ila Rasulullah SAW firromdo falam yasukkana. Dalam keadaan panas yang terik, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW untuk didinginkan. Maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan ketika itu. Kenapa? Karena takut di akhir waktu. Karena takut kemoloran sampai akhir waktu. Menunjukkan yang afdol adalah di awal waktu. Kecuali panas yang sangat. Barakallahu fikum. Yang diambil faedah dari hadis ini yang pertama adalah afdoliyatul mubadarati bisolati fi awwali waktiha ma'adal isya. Yang afdol adalah bersegera menunaikan salat di awal waktunya. Kecuali sholat isya. Kalau sholat isya tadi, yang afdol kapan? Diakhirkan. Mendekati pertengahan malam. Diakhirkan, ini yang afdol. Kalau tidak memberatkan. Ya ingat, kalau tidak memberatkan, itu di garis bawahi. Kalau memberatkan, maka yang afdol di awal. Asani yang kedua, annal afdol fil isya at-ta'khir. Yang afdol dalam sholat isya adalah diakhirkan. Wa yakunu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Kama sahat bihi, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi SAW. Illa idza ijtama'al musallun, kecuali apabila mereka berkumpul semua. Fatusalla khasyatal masyakwati alaihim. Sholatlah di waktu itu ketika mereka sedang berkumpul semua. Karena khawatir akan memberatkan. Asalis, faedah yang ketiga, annal afdol lil imam mura'atu halil mu'tamin. Yang afdol bagi imam memperhatikan keadaan makmum. Minat takhfif ma'al itmam, meringankan. Wal italah ma'adamil ijar, boleh panjang tapi tidak memberatkan. Kalau memberatkan, jangan panjang. Perhatikan keadaan makmum, dilihat makmumnya siapa. Kalau makmumnya orang tua, orang yang lemah, orang yang mudah capek, diringankan ayatnya yang pendek-pendek. Kalau makmumnya para talabatul ilm, para santri, banyak penuntut ilmu, silakan panjang, tidak mengapa. Ini perhatian dari Nabi SAW kepada umatnya. Yang keempat, fil hadis, dalam hadis ini dalil, terdapat dalil alat taglis dalam sholat subuh itu dilakukan ketika ghalas, ketika tadi gelapnya akhir malam bercampur dengan cahaya subuh. Ini yang afdol ketika masih gelap. Dan ini adalah terdapat bantahan terhadap mereka yang melakukan isfar. Isfar itu ketika sudah terang. Faedah yang kelima fil hadis, dalilun ala anna shalah fi jama'atin ula minal ityan bis shalah fi awwali waqtiha. Ketika datang di jamaah yang pertama, maka ini adalah menunaikan sholat di awal waktunya. Wadzalika limura'atil jama'ah fi sholatil isya. Yang demikian itu karena memperhatikan jamaah dalam sholat isya. Ini pada sholat isya ketika mengerjakan di awal waktu, yakni ketika mega merah sudah tidak ada, maka telah melakukan di awal waktu. Dan ini yang afdol. Ini yang afdol ketika tidak memberatkan mereka. Patokannya adalah memberatkan. Ketika memberatkan, maka kerjakan di awal waktu. Ketika tidak memberatkan, maka kerjakan di akhir waktu. Barakallahu fikum. Nah, di akhir waktu ini yang mungkin dikatakan sunnah mahjurah sudah. Sunnah yang ditinggalkan di zaman kita. Barakallahu fikum. Yang mengerjakannya asing. Kenapa kok sholat isya jam segini? Padahal ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan hal itu. Ini sunnah mahjurah fi hadza zaman. Sunnah yang ditinggalkan. Di zaman ini banyak yang tidak menerapkan sunnah ini, bahkan asing. Asing. Barakallahu fikum. Jika kita mampu, tidak berat, afdol dilakukan di waktu tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, selesai kita dari hadis yang ke-46. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan di sini, afwan, ketika kita tidur siang tetapi pas bangun kita bangun sudah sholat maghrib, apakah masih boleh kita untuk sholat asar? Masya Allah, capek sekali mungkin ya. Subhanallah, mungkin habis kerja berat mungkin kan, tidur siang bangunnya tiba-tiba sudah maghrib. Masya Allah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sholat. Sholat duhur sudah belum ini? Nah, jangan belum. Kalau belum sholat duhur dulu. Setelah itu sholat asar. Setelah itu sholat maghrib. Kerjakan tiga-tiganya. Bangun sudah 6:30. Ya, sudah 6:30. Sekarang sudah selesai sholat misalkan. Kerjakan tiga sholat itu. Kalau belum duhur, duhur dulu. Setelah itu asar, setelah itu maghrib. Setelah itu nunggu isya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya salatan au nama anha fal yusalliha hina zakaraha. Hadis yang sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Siapa yang lupa mengerjakan sholat? Tidak menutup kemungkinan seorang lupa mengerjakan sholat. Mungkin saking sibuk di kebun, metik kopi atau nyadap karet. Keasikan ternyata sampai maghrib. Belum sholat asar. Lupa. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar di sini. Man nasiya salatan au nama anha, atau dia tertidur darinya. Tertidur. Jadi lupa sama tertidur. Tertidur seperti ini contoh tadi. Tidur mungkin jam 23:30. Jam 23:30 tidur. Azan duhur lewat. Masih tidur. Azan asar lewat. Masih asyik tidur. Azan maghrib lewat juga. Bangunnya sudah jam 6:30 atau jam 7. Belum duhur, belum asar, belum maghrib. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fal yusalliha hina zakaroha. Salatlah ketika dia sadar, ketika dia ingat. Ketika dia ingat, ketika dia tersadar, salat. Sholat tiga waktu itu walaupun sudah keluar waktunya. Walaupun sudah keluar waktunya. Kerjakan duhur dulu, kerjakan asar dulu, kerjakan maghrib dulu. Demikian pula tadi yang ketinggalan sholat maghrib tadi. Ketinggalan sholat asar tadi. Sholat asar dulu, setelah itu baru sholat maghrib. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau kita kesiangan sholat apapun jangan sampai ditinggalkan. Subuh ini yang mungkin ya, banyak orang kesiangan kalau subuh. Kalau subuh alasannya kesiangan terus aku. Alasannya. Jadi enggak sholat. Jangan tidak sholat. Walaupun kesiangan tetap harus sholat. Subuh bangun jam 7 sekalipun masih tetap diperintahkan sholat. Bangun jam 9 sekalipun masih tetap diperintahkan sholat. Kalau kesiangan itu biasanya sekali-sekali. Tidak terus-terusan ya. Kalau terus-terusan ini bahaya, harus segera diobati, ya. Ini kendala ini yang harus segera ditangani kalau terus-terusan. Kalau sekali dua kali tidak masalah. Ya, namanya tertidur atau lupa. Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya. Bangunkan, kalau masuk waktu sholat, dibangunkan. Iya, tidak mengapa dibangunkan. Dibangunkan untuk menunaikan ibadah di awal waktu. Ta'awun, alal birri wa taqwa. Iya, ada pun dia setelah itu mungkin tidur lagi, ya urusan dia. Yang penting kita sudah mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau terus-terusan seperti tadi, berarti ini tahawun, ada sisi lalai pada dirinya. Harus segera ditangani kalau terus-terusan. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, adakah waktu-waktu yang dilarang sholat? Bagaimana pada waktu dilarang sholat kita masuk masjid? Apa boleh sholat tahiyatul masjid jika keluar? Waktu-waktu yang dilarang sholat seperti setelah subuh. Dilarang sholat setelah subuh. Kemudian setelah asar. Kemudian ketika matahari di atas meninggi. Ini dilarang sholat. Ada larangan khusus dari Nabi SAW. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita lewati hadisnya. Bolehkah di waktu-waktu ini kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Jawabannya adalah boleh. Tahiyatul masjid itu umum. Boleh dilakukan kapanpun. Ini termasuk minas salawati dzatil asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Yang boleh dilakukan di waktu kapanpun. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat dua rakaat. Umum. Hadisnya umum. Di waktu kapanpun. Tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Kecuali di waktu terlarang. Tidak. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum. Berarti di waktu kapanpun, di waktu terlarang sekalipun, dibolehkan kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sangat ditekankan. Karena ini hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Barakallahu fikum. Adapun qobliyah subuh, boleh dikerjakan ba'da subuh langsung. Karena ada contoh dari sahabat Nabi SAW yang mengerjakannya dan tidak diingkari oleh Nabi SAW, menunjukkan itu takrir dari Nabi SAW. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Ini panjangnya. Bismillah Ustaz. Apakah sah sholat seorang yang di dalam masjid sedangkan tidak ada pembatas sutra? Sedangkan perempuan lewat. Perempuan ikut sholat di waktu maghrib dan subuh. Sedang sutra sholat perempuan separuh badan. Tulisannya huruf sambung ya. Insya Allah. Separuh badan-badan. Sama muka perempuan kelihatan. Sedang mukanya auratnya satu aurat. Aurat satu. Auratnya kelihatan. Oh. Minta bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa'iyakum. Yang seperti ini semestinya dijauhi. Jangan dilakukan perbuatan yang seperti ini. Yang semestinya ketika kita memiliki kemampuan. Ketika sholat dibuat tabir. Tabir yang tinggi. Sehingga jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah tidak terlihat perempuan. Karena fitnah perempuan itu luar biasa. Fitnahnya fitnatun azimatun, fitnah yang sangat besar. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding fitnah wanita. Ini kata Nabi SAW. Sehingga dijauhi semaksimal mungkin yang bisa mengarah pada fitnah kepada kaum wanita. Ditutup kalau kita memiliki kemampuan, dibuat hijab. Kalau tidak memiliki kemampuan, apa yang kita lakukan? kalau bisa sholat di tempat lain kalau ada. Apakah sah sholatnya wanita tersebut dari sisi sah selama rukun wajibnya terpenuhi? Sah. Akan tetapi yang afdol tadi dijauhi tempat-tempat yang bisa mengarah pada fitnah. Kalau misal kita tidak mampu, mungkin kita bisa berbicara kepada orang yang bisa menegakkan hal itu dari kalangan pengurus masjid atau orang yang dekat dengan pengurus masjid, diusahakan di masjid dekat rumah kita misalkan. Atau di masjid dekat rumah kita ada dua, yang satu agak lebih mending ya tingginya, tidak terlihat. Nah, mungkin bisa sholat di sini. Barakallahu fikum. Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Diperbaiki. Dari sisi sah, selama terpenuhi rukun syarat wajibnya, maka sholatnya sah. Barakallahu fikum. Sudah ya? Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlul barakatuh.